yang telah melantunkan acara, yang telah melantunkan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dilantunkan bacaan ayat suci Al-Quran, acara ini dapat berjalan dengan lancar dan khidmat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah laporan dari ketua pelaksana acara talk show dan seminar pranikah, yang insya Allah akan disampaikan oleh saudara Heru Triyono. Kepadanya waktu dan kesempatan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amal badu puji syukur kehadir Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Noh Nurani Dr. Andes MAG selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang terhormat kepada Bapak Hambali SPDI MPDI selaku Kemahasiswaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan terima kasih kepada Ormawa Universitas Islam Bandung serta teman-teman yang sudah menghadiri acara ini. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah mendukung dan mensukseskan acara ini, karena tanpa kalian semua acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Saya selaku ketua pelaksana akan menyampaikan laporan dari keseluruhan dana yang masuk kepada panitia, yaitu berjumlah Rp6.500.000, dan pengeluaran dana kali ini adalah Rp6.498.200. Jadi saldo yang ada di panitia kali ini Rp1.800. Dan saya minta maaf apabila ada kesalahan teknis tadi ya. Mudah-mudahan kesalahan ini bisa kami dan panitia balas dengan sebuah keistimewaan ya. Sekian laporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Heru Triyono yang telah menyampaikan laporannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam yang akan disampaikan oleh Rizky Herianto. Waktu dan tempat disilahkan. Yang terhormat kepada Pak Noh selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang terhormat Pak Hambali SPD MPD selaku Kemahasiswaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang terhormat Risma Nurun Nisa selaku Wakil Ketua BEM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang terhormat Yayan Resmana selaku DAMF Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Fala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat beriringkan salam selalu tercimpah, terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, pertama kalinya kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan panitia yang mana atas kerja kerasnya, atas kegigihannya, atas pengorbanannya sehingga dapat terrealisasikannya acara pada pagi hari ini. Saya boleh minta tepuk tangannya untuk rekan-rekan panitia hadirin. Yang kedua, tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dewan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang berkenan untuk hadir pada kegiatan kali ini. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih dan kami apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh rekan-rekan yang sudah menyempatkan hadir di kegiatan kami ini. Mudah-mudahan langkah kawan-kawan, langkah teman-teman dari rumah menuju ke sini menjadi ladang ibadah teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, dengan penuh harapan teman-teman, ketika teman-teman masuk ke aula ini dengan keadaan gelas kosong, dan kemudian ketika teman-teman keluar dari aula ini, teman-teman mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat atau hasil dari acara talk show pranikah ini, sehingga teman-teman insya Allah termotivasi gitu ya, termotivasi seperti itu menuju ke jenjang pernikahan mudah-mudahan ya teman-teman sekalian, dan mendapatkan ilmu tentang bagaimana menikah sehingga keluar dari sini tidak masuk ke sini dalam keadaan kosong, keluar dari sini dengan keadaan isi seperti itu teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kepanitiaan ini dan mohon maaf apabila ada kata yang salah dari saya. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada saudara Rizky Haryanto yang telah menyampaikan sambutannya selaku ketua umum dari himpunan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka secara resmi acara talk show dan seminar pranikah yang insya Allah akan disampaikan dan dibuka oleh Bapak Noh Nuroni Dr. Andes MAG selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Kepadanya waktu dan kesempatan kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, la na'budu illa iyyah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du. Yang saya hormati Kasih Kemahasiswaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang saya hormati sekaligus saya banggakan Ketua DAM atau yang mewakili, Ketua BEM atau yang mewakili, para Ketua HIMA PAI dan HIMA PG PAUD, serta yang saya banggakan, selalu saya banggakan, saudara-saudara peserta talk show yang sudah hadir bersama kita di aula ini. Kewajiban kita adalah bagaimana kita bisa menunjukkan rasa syukur terhadap segala anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesempatan dan nikmat sehat adalah sebuah anugerah yang begitu besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sebab tanpa itu tidak mungkin kita semua bisa menghadiri acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Hima PAI sebagai penggagas acara talk show dan seminar kali ini, yang tentu saja didukung oleh jajaran panitia yang tentu dengan kerja kerasnya mengerahkan segenap daya dan upayanya untuk bisa menyelenggarakan kegiatan kita hari ini. Maka sekali lagi saya mohon aplaus buat teman-teman panitia. Selanjutnya, di tahun 2000, tahun 93, saya bersama tim di Fakultas Tarbiyah itu pernah mengusulkan untuk menyelenggarakan program studi pendidikan dalam keluarga. Tetapi pada saat itu gagal. Kemudian di tahun-tahun berikutnya kita juga coba mengusulkan lagi. Hasilnya adalah gagal maning, gagal maning. Persoalan yang kita hadapi adalah karena nomenklatur itu belum ada baik di Kemenag maupun di Kemendikbud pada saat itu. Ini persoalan. Padahal kajian akademi kita menyatakan bahwa pondasi kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara itu pondasinya adalah ada di rumah tangga. Sehingga begitu urgen, begitu penting, begitu menjadi landasan yang paling pertama dan utama, maka pendidikan dalam keluarga harus direvitalisasi. Kira-kira begitu rekomendasi kita. Tetapi sekali lagi karena persoalan nomenklatur, kita gagal untuk menyelenggarakan pendidikan dalam keluarga sebagai sebuah prodi. Namun akhir-akhir ini kita bisa melihat satu fenomena yang sangat menarik. Di Kemendikbud ini sedang menyalakan dan menggalakkan pendidikan dalam keluarga. Sehingga jangan heran kalau kemudian di setiap kegiatan kita sering dengar tentang parenting. Bahasa kirata parenting. Padahal bahasa akademiknya itu adalah bagaimana menumbuh kembangkan pendidikan dalam keluarga, menumbuh kembangkan kesadaran anggota keluarga untuk menanamkan pendidikan yang pertama dan utama dengan landasan yang kuat sesuai dengan perkembangan anak-anak di dalam keluarganya. Maka tidak heran kalau kemudian dinyatakan secara tegas bahwa ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, secara kelembagaan saya menyambut baik kegiatan acara semacam ini, terutama tentu kita ingin menyamakan persepsi, kesadaran bersama untuk juga dipolo api dengan tindakan bersama setiap anggota keluarga dalam rangka menanamkan dan memberikan landasan yang kuat bagi pendidikan-pendidikan selanjutnya. Saya berharap pada acara ini mudah-mudahan saudara-saudara sekalian nanti sebagaimana yang diharapkan oleh Ketua Hima PAI tadi, keluar dari ruangan ini, selesai acara ini, kita bisa mendapatkan banyak hal, ilmu pengetahuan, sharing pengalaman, terutama dari Ustadz Epi Effendi dan istri, lalu kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Nadri Taja bersama istri untuk mempersiapkan. Dan sesuai dengan temanya hari ini adalah menata hati untuk pasangan yang dinanti. Tetapi dengan sangat menyesal, mohon maaf sebelumnya, saya tidak akan bisa mengikuti acara ini sampai tuntas karena ada tugas lain. Dan saya khawatir juga kalau ngikut di sini nanti akan termotivasi untuk nikah lagi. Jadi saya berusaha untuk menghindari godaan-godaan semacam itu. Itu mau kamu palsu ya. Baik, dengan berharap limpahan rahmat, karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, talkshow dan seminar pranikah dengan tema menata hati untuk pasangan yang dinanti, secara resmi saya nyatakan dibuka. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus sekali lagi untuk Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah menyampaikan sambutannya, juga telah membuka acara secara resmi. Nah, sekarang kita akan memasuki mungkin ya, Teh Amanda. Kita biar enak, enjoy, kita masuk aja ke tengah-tengah audiens ya. Ya, selamat pagi para penonton. Kurang semangat ya untuk Bapak Dekan, silakan jika ingin melanjutkan aktivitas dan kegiatan yang sangat padat sekali ya. Sekali lagi selamat pagi para penonton. Kurang semangat, Kang. Yang sebelah sini selamat kayaknya pagi. Harus disemangatin dulu nih. Sok selamatan atuh. Oke. Semangatkan dulu nih. Tepuk semangat dulu, oke? Tepuk semangat bisa. Tepuk semangat semangat se kok nggak semangat ya Kang? Saya mengerti ini. Kenapa mereka tidak semangat? Kenapa? Because nih? Mereka is jomblo. Oh. Karena jomblo itu kurang penyemangat hidup, kurang penyemangat hati, dan kurang penyemangat dan penyerap rasa juga, kayaknya mereka kurang deh. Udah sarapan belum? Oh, belum. Pantesan. Iya. Sebelumnya ini Teh Amanda, biar enak biasanya dipanggil apa Teh? Enaknya dipanggil apa Kang? Ece. Ece, ciga tukang gorengan wae atau Kang? Naon atuh? Manda aja. Manda. Kalau Akang, Akang dipanggilnya apa ya? Piraku artis tarbiyah tak apa ya. Aduh, boy. Artis tarbiyah. Aahoer, ya. Aahoer. Aahoer ya. Naon Cina naon? Aahoer, coba kita panggil dulu. Aahoer, gitu panggil dulu. Gak ada yang panggil. Baiklah. Oh iya, pemberitahuan untuk semua hadirin yang telah hadir di tempat. Acara ini live streaming. Weh. Live streaming tahu? Live streaming ya. Streaming. Nah di YouTube-nya Bapak Ustadz Evi Effendi, silakan di searching aja, bisa nanti ditonton. Gak usah nonton sih, soalnya kan nonton secara langsung ya. Di Ustadz Evi Effendi official ya itu. Jadi silakan yang punya smartphone atau CTT lah, pokoknya namanya nggak usah nyebut. Nah, silakan nanti di like, di komen, di subscribe dan sebagainya lah tuh ya. Nah, Teh Amanda. Ya. Talk show pranikah dan seminarnya juga ya. Dengan tema menata hati untuk pasangan yang dinanti. Aduh, bikin baper. Berarti secara tidak langsung orang-orang yang di sini itu sedang berlatih untuk menata hati mereka. menata hatinya kayak gimana nih? Iya, jadi menata hatinya itu ketika hatinya ada belok-belok itu diluruskan gitu. Nah, terus kalau misalkan hatinya itu masih bersimpang siur, saya memilih yang cantik tapi buruk. Masih labil mungkin. Masih labil, nah. Ya, jadi di sini nanti akan disajikan materi-materi yang sangat mantap sekali ya untuk memantapkan hati untuk pasangan yang dinanti itu ya. Nah, Teh Amanda. Ya. Di sini itu banyak sekali peserta-peserta, tidak hanya dari Unisba saja. Tidak hanya dari Unisba saja ya. Tahu enggak dari mana aja Amanda? Dari mana nih? Enggak tahu ya? Enggak tahu, ih kasih tahu coba. Ada dari UPI. Wow. Mana yang dari UPI mana? Mana yang dari UPI? Mana yang dari UPI? Mana yang dari UPI? Wih, oh, jauh-jauh mungkin. Ini dari UPI. Terus ada yang dari Unpad. Dari Unpad. Mana Unpad? Tepuk tangan dong. Unpad ya. Buat dari Unpad. Katanya dari Fakultas Pernikahan. Oh, enggak ada ya, salah. Enggak ada, ih. Akang baper wae. Iya, enggak ada. Terus ada dari Brebes. Wih, dari Brebes. Brebes mana dari Brebes? Ya ampun, geningnya lamun hujan sok Brebes-Brebes gini. Mesti mengijinya kak. Eta mah ngarembes merenya. Ngarembes, eta mah sanes Brebes. Eh, Brebes tadi mana sih ya? Ya ada yang tahu? Brebes di mana? Brebes? Jama? Lego? Jawa Tengah ih. Ketua pelaksana tak apalin ya Allah ya. Dari... Terus ada juga dari karyawan-karyawan swasta Bank BJB. Subhanallah ya. Subhanallah sekali ya. Mau berinvestasi ntar biaya. Terus ada juga dari itu Amanda dari Sukabumi. Wih, Subhanallah dari Sukabumi. Ya, mana dari Sukabumi suaranya ya? Mana? Dukung saya dari Sukabumi dengan cara ketik DA spasi AA HWR 9788 ya. Dari Cianjur ada Cianjur? Gak ada Cianjur. Ya ada, saya dari Cianjur, Akang. Oh iya. Promo ya. Promo ya. Nah, untuk diketahui oleh teman-teman sekalian ya, ya Amanda ya. Dalam acara kali ini sesi pertama adalah seminar dan talk show dari Ustadz Evi Effendi yang insya Allah nanti akan dipandu oleh moderator mm-hmm. yang sangat cantik itu, cantik kan? cantik jelita dapat ya. Menyilaukan semua mata. Wow ya. Kita panggil saja langsung? Langsung kita panggilkan saja. Siapakah moderator kita kali ini? Cing. Hani Sutina. Kepadanya waktu dan kesempatan kami persilahkan ya. Ya, tepuk tangannya tuh buat Teh Hani. Mana tepuk tangannya? Ya. Harus semangat atuh. Nah, untuk lebih jauhnya nanti kita sapa-sapa para penonton ya. Kita sapa-sapa, kita bagi-bagi hadiah, kita bagi-bagi door prize. Wah, door prize-nya dari... banyak sekali door prize-nya ya. Dan ngomong-ngomong door prize, untuk kawan-kawan sekalian, kalau misalkan nanti enggak kebagian door prize nih, bisa mengunjungi stand-stand yang ada di depan ya. Depan Manda? Mana, Kak? Depan itu? Depan aula. Mana? Oh, depan aula. Di ada samping tempat registrasi. Oke. Ada apa aja sih? Ada Alfia, kerudung bergo antem. Nah, pada tahu kan perempuan apa itu bergo antem? Laki-laki tahu enggak? Bego. Bergo. Oh, bergo. Bergo I think itu. Is bego because I not pakai kerudung. Bergo gitu, Kang. Bergo. Tahu kan bergo? Antem tahu antem? Nah, di sini antemnya itu bikin nyaman, adem, pokoknya buat sehari-hari kita ke kampus deh. Makanya beli ya. Beli, oke? Okay? Oke. Nah, di sini juga ada kalau misalnya kita beli dari 10, wow, beli dari 10 itu ada potongan harga. Potongan harga, iya, diskon gitu. Diskon gitu, Kak. Jadi borong ya. Tapi alhamdulillah ya Amanda, setelah saya lihat tidak ada kerudung yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Biasanya gimana? Aneh itu kerudung tuh beli sini, beli sana. Subhanallah ya, sampai gedingnya sama menara tiung datanya. Oh. Sabara lapis ya. Oh iya, Teh Haninya udah datang. Udah, silakan Teh Hani duduk dulu. Cek mic ya. Cek. Iya, lagi cek mic dulu. Ya, ini lagi pada duduk, ya. Promosi ya, Kang-kang dan Teteh. Sok duduk dulu promosi ya. Promosi dulu aja. Iya. Yang kedua, ada apa sih tadi lupa? Apa coba? Ada banyak sekali. Our flute, yaitu fashion, ada tas, ada baju, ada gelang dan sebagainya. Di sini harganya di bawah 100.000, teman-teman. Di bawah 100.000. Bagi teman-teman yang suka gaya-gaya dengan barang-barang murah gitu ya. Atau artinya pengen gaya tapi modalnya sedikit, boleh nih di depan. Murah tapi soalnya murah meriah tapi berkualitas gitu ya. Bukan berarti barangnya jelek loh. Murah meriah tapi barangnya berkualitas. Ya Teh Amanda, kita skip dulu ya. Soalnya Teh Hani yang cantik. Teh Hani yang menanti. Udah duduk. Dan juga Bapak Ustadz Effendi juga sudah siap di belakang ya. Nah, untuk acara seminar dan talk show sesi 1 bersama Ustadz Effendi, kami persilahkan kepada moderator Teh Hani Sutina. Kepadanya waktu dan kesempatan kami persilahkan. Ya, terima kasih ya Kang Hoer dan Teh Amanda. Kita kasih ketepuk tangan dulu untuk Kang Hoer dan Teh Amanda. Iya. Aduh, Kang Hoer mau kemana? Kayaknya Kang Hoer tuh lagi jomblo-jomblo juga ya, dan membutuhkan apa ya? Membutuhkan siraman-siraman cinta. Jadi kayaknya Kang Hoer lebih cocok untuk menemani saya di sini, Kang Hoer. Biar mungkin dikasih nasihat-nasihat di sini. Iya, nanti saya mau bertanya banyak sekali kepada Pak Ustadz, ya Allah. Ya. Oh, ya mangga sok. Ya, Kang Hoer ini salah satu artis tarbiyah yang juga cukup lagi galau ya, Kang ya? Belum menemukan. Aduh, bingung ya, Abi, diukna kudu kumaha? Kieu. Biasana sila abi teh, ya Allah ya. Tapi enggak ya, apa-apa. Kalau lagi apa ya? Apa sih namanya teh kalau duduk di bawah teh? Lesehan. Ya, kalau lagi lesehan itu mah sila. Sekarang mah biasa aja. Mungkin Kang Hoer di sini deg-degan kali ya, mungkin ketemu Pak Ustadz Effendi ya. Ya, deg-degan sekali, ya, baru pertama kali bertatap muka langsung. Iya. Kang Hoer gimana sekarang, kan belum menemukan seseorang gitu ya? Iya, bukan belum menemukan, tapi baru meninggalkan. Oh, baru ditinggalkan, ya ampun, kasihan banget. Jadi makanya cocok banget Kang Hoer di sini nemenin saya ya? Iya, cocok sekali, iya. Karena saya baru meninggalkan seseorang, Teh Hani, ya Allah ya. Iya. Tadi kasihan kan sekali. Juga di seminar ini kita akan menata hati bersama-sama. Mungkin Kang Hoer juga nanti bisa ditata hatinya ya Kang Hoer ya? Ditata, di sini. Iya, saya kan sudah ditinggalkan, hati. Jadi sudah berpuing-puing gitu ya? Iya. Lagi bareng-bareng bersama-sama ya. Tepuk tangan dulu untuk Kang Hoer saya lagi. Ya, teman-teman di sini juga mungkin sama-sama mau mencari ilmu, khususnya ini untuk para jomblo-jomblo. Tapi tenang, jomblo itu bukan berarti sesuatu yang jelek ya Kang Hoer ya. Betul sekali Teh Hani. Karena kan Allah juga pasti akan mengirimkan tulang rusuk kepada teman-teman semua mungkin ya, karena tulang rusuk mah nggak akan salah alamat ya teman-teman, pasti sudah ditentukan di lauk kitab lauhul mahfuz. Nah, siapa di sini para perindu jodoh, bisa cung hands up para apa Teh Hani? Siapa aja ini yang para apa, para perindu jodoh? Oh, para perindu jodoh yang pengen jodohnya cepat datang, mana tangannya ngacung? Cung hand. Ah, kayaknya ini mah pada malu-malu atau emang enggak mau? Jangan malu-malu, Ustadz Evi itu enggak suka sama orang yang malu-malu ya. Iya. Nanti beliau mah asik orangnya, kalau kaliannya garing terame siang kata. Ih. Ya, coba di sini siapa yang sedang merindukan atau ya, siapa yang di sini yang belum menikah? Belum menikah. Nah, ya sama ya, saya juga ya, semuanya belum. Wah, ini mah mayoritas memang ya. Paham Bali mau ngacungi. Oh, paham Bali. Wah, Bu. Waduh. Ibu, paham Bali ketrok, ngacung. Ibu ketrok. Ya Allah ya. Ya teman-teman, di sini saya akan membacakan satu buah quotes yang mungkin bisa menjadi awal perbincangan kita, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang menggelitik ya buat teman-teman. Di sini, jodoh itu adalah rahasia Allah. Sekuat apa kita setia, selama apa kita menunggu, sekeras apa kita bersabar, dan sejujur apa kita menerima si dia. Jika Allah tidak menulis jodoh kita, tetap tidak akan bersamanya, karena tulang rusuk dan pemiliknya tidak akan pernah tertukar. Seperti itu. Jadi tenang aja ya teman-teman ya. Kalem aja kok, buat yang ahwat-ahwat mungkin masih menunggu ihwan-ihwannya, tenang aja karena nanti akan ada. Sudah disiapkan, sudah dari kecil juga ya. Bukan dari kecil, maksudnya dari rahim juga sudah ditulis di lauhul mahfuz. Nah, daripada saya ini ngocoblak terus ya, pasti teman-teman di sini sudah menunggu bagaimana Ustadz Effi Effendi akan memberikan materinya. Maka dari itu saya menyambut Ustadz Effi Effendi untuk hadir di depan panggung. Kepadanya kami persilakan, dan mari kita sambut beliau dengan tepuk tangan yang meriah. Ya, di sini Pak Ustadz Effi Effendi juga ditemenin sama istrinya yaitu Teh Ani. Tuh, jadi teman-teman, aduh jangan baper ya, jangan baper, mohon jangan baper pemirsa. Iya. Ya kayaknya pada tersipu ini ya penonton semuanya teh. Aduh. Langsung terdiam Pak Ustaz. Langsung terdiam semuanya kita ke Pak Ustaz naik. Cek. Ya, alhamdulillah di sini kita sudah kedatangan dua bintang tamu kita yang sudah dinanti-nanti dari tadi ya. Mungkin teman-teman juga sudah penasaran. Sebelumnya kita biarkan sedikit istirahat sejenak ya sebentar. Tapi saya juga pengen tanya-tanya dulu kira-kira Pak Ustaz dan Teh Ani ini sekarang kesibukannya lagi ngapain aja sih kira-kira? Paling tahu doinya ya gitu. Silakan Ibu kesibukan untuk disampaikan. Kalau Teteh mah ya ibu rumah tangga aja. Kalau pada tahu semua lagi dakwah. Jadi ya jadi mungkin kalau misalnya Teteh mah bertugas untuk mensupport mungkin ya mensupport AFN di kapanpun dan dimanapun teh. Di panggung aja. Ya. Jadi ya itulah sosok istri solehah ya. Jadi harus support suaminya apapun itu yang harus dilakukan ya Teh. Iya. Selama itu baik. Ya, seperti itu. Ya mangga selanjutnya kepada Pak Ustaz Effi Effendi akan menyampaikan mungkin sedikit ilmunya kepada kita nih, apalagi untuk teman-teman yang lagi single di sini. Ya mungkin juga udah agak sabar, pengen cepat-cepat dikasih tahu apa sih tips dan trik menunggu si dia. Ya, mangga kepada Pak Ustaz. Saya dipersilakan untuk waktu 40 menit untuk penyampaian tausiah Pak Ustaz, dan nanti akan dilanjutkan selama 20 menit untuk tanya jawab dan juga talk show ngobrol-ngobrol ringan gitu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zakara wal unsa waja'ana bainakuma tabi'atan satta wa faddala ba'dahum 'ala ba'din bittaqwa. Syahdu la ilaha illallah arrahmanirrahim wa syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirikil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa khalaqnakum azwaja al ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati wa man ragiba sunnati falaysa minni. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Juara sekali takdir bagi ini di waktu duha yang penuh barokah dan istijabah doa. Berdoalah bagi yang masih sendiri, karena hanya doa yang merubah takdir. Ikhtiar, perbuatan, rezeki, kejutan, hanya doa yang merubah takdir. Menghina Allah itu tidak harus menista ayat seperti Ahok. Yakin tidak dapat jodoh juga udah menghina Allah. Cuman persoalannya dimistiskan, dirahasiakan, dimisteriuskan jodoh kita siapa. Maka berdoalah, ya Allah, kalau dia memang bukan jodohku, jangan jodohkan dia dengan siapapun kecuali dengan aku. Kalau memang negreg ya, dia bukan jodohku, ya Allah, biarkan dia tidak mengerti aku, tapi aku akan merayumu untuk dia jadi jodohku. Ya, dan ini faktanya. Saya waktu itu berapa lama Bu bertemu Bu? 2 bulan langsung menikah. Jadi gak kenal pacaran, 2 bulan langsung menikah, dan komitmennya nikahi aku atau tinggalkan, gak Teh Ani ya. Mending menikahi. Terus langsung punya anak. Kalaupun ada masalah kan keiket kok anak. Dan kita tidak lama punya anak Bu ya. Iya. Cuman persoalannya di tema pranikah ini, life is never flat. Tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Karena hidup tidak seperti apa yang dipikirkan, tapi seperti apa yang dijalani. Saya punya kisah klasik. Kenapa saya mempertahankan dia? Syahdan terkisahkan. Jadi jangan pikir menikah itu indah. Fadala ba'dahum ala ba'din bitakwa. Bisa saling menguatkan, saling melengkapi itu dengan ketakwaan. Maka tadi saya buka hamdalahnya spesial untuk tokoh hari ini. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zakara wal unsa. Bersyukurlah kepada Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Tabiatan satta, yang tabiatnya berbeda. Kerjaannya nangis. Ya seserian. Tabiatan satta. Padahal ba'dahum bisa bersatu, bersenyawa kalau ada ketakwaan yang sama. Jadi saya punya kisah, kita buka-bukaan aja. Kita gak lama pacaran dan memang tidak pacaran, 2 bulan ketemu. Februari, April masih ingat, nikah ya. Tanggal berapa itu? Aku pulang ngaji, ngajar dari dulu rumah ke rumah. Dia pulang kerja di sebuah mall dulu, ketemu di angkot Bu ya. Nanya jam berapa gak dijual, jutek banget. Dan kalau jutek tuh nang tangan. Rambut saya juga lagi segini, Pak Belit yang andirip lah bagaimana. Dan lagi, Bu, kesan pertama ketemu dulu gimana? Jadi ulah ningali sosoknya. Kesan pertama ngelihatnya ya gitu ya, apa? Caludi. Tapi buat apa beli botolnya? Ini biangnya ya. Rambut panjang ya, enggak kan kelihatan. Cinta mah datang dari pandangan pertama. Terus? Enggak kelihatan dia sebagai ustaz pulang ngaji atau gimana karena stylenya yang cowboy gitu. Dulu saya sama orang Arab satu, sama orang Ambon satu. Saya mewakili Indonesia ya. Indonesia banget dengan caludihnya ya. Terus apa yang terjadi saat itu? Ya biasa, waktu itu kan belum ada begitu banyak HP, hanya tukeran nomor telepon rumah gitu. Nah usahana gitu tukeran nomor telepon ilmu tak, jadi ngajodoh terus naon deh? Ya akhirnya kenal. Tadinya enggak sih, enggak mau karena dia... Tadinya enggak mau ya, catet ya. Tadinya enggak mau. Karena aku ngeceng sama temannya yang cakep gitu. Oh, ada temannya orang Arab? Benar. Kalau dilihat dari fisik itu ngelihatnya yang cakep aja ke temannya, tapi kok yang ngegayet dia gitu kan. Nah, ini aslina, nu baik dia. Jadi enggak usah cakep, yang penting mbak, baik. Ini pranikah ya, potensi baiknya dikembangin terus. Karena yang dianggap sama kita baik belum tentu sama Allah itu baik. Karena yang baru jujur rasakan, ternyata waktu pertama nembak teman saya. Tapi batuna kena ke saya. Terus gimana, Bu? Ya akhirnya terjatuh di hati. Kenapa bogoh ke aku saat itu? Ya. Tentunya ada alasan dong ya. Kan tadi caludi seperti penjahat pika sebelen ya, pika sebelen epi emang pika sebelen ya. Pada intinya apa ya, nggak ngelihat dari segi materi fisik atau gimana, karena waktu itu lagi gersang ya, kita kerja di mall gitu yang hirup pikuknya anak-anak toko gitu. Gimana pas ngelihat sosok seorang Evi gitu ya, yang dengan caludinya itu, ternyata di dalamnya ada yang bikin teteh menenangkan hati gitu. Naon eta teh da teu nyaho? Pada intinya sih teteh ngelihat agamanya. Ada agamanya. Jadi maka kata Nabi, fadfar bidat di din, bukan fisikly cantik, ganteng, kaya atau apapun, memang itu penting, nggak pakai dalil juga, insting nyari sendiri. Nanti juga ngikutin soal rezeki. Terus tanjakannya dari dia cuma satu, sok kalau serius mah datangi aja ayahku. Iya. Gua kan the real man. Oh itu syaratnya, nggak sih mau kunci Inggris. aslinya ceritakan Bu. Iya, ya, emang benar. Kita nggak langsung disetujui saat itu. Ceritakan lukaliku, Bu. Lukaliku. Lukaliku laki-laki yang ngalaku-laku ya. Karena ya itulah, kadang kita udah ini, orang tua juga yang jadi spontan sekali waktu itu nggak disetujui atau gimana, tapi tetap karena kita udah yakin dengan keyakinan, pilihan kita ya alhamdulillah orang tua juga ngikutin. Kalau dan bukan duit kita ya. kalau kita benar-benar membuktikan bahwa kita bisa gitu. Walaupun tanpa, ujiannya juga ada. Ujiannya ya, kalau ujian sih pasti ada. Dan saya menikah tidak disaksikan orang tua, diwalikan oleh KKL waktu itu. Iya, jadi never flat, nggak gitu, lurus. Makanya saya bikin quotes. Kenapa saya tanya beliau langsung, seperti saya MC-nya nggak apa-apa, yang penting hikmahnya kebuka. Jadi gini kata Rasulullah, kalau pengen tahu kualitas seorang, khususnya suami, jangan tanya yang lain, tanya istrinya, karena dia yang paling tahu detail, kepo, keep a knowing vertical object tentang suaminya. Jadi saya tanyain ke beliau biar gak ada kebohongan dalam seminar kita ini. Dan saat itu kita gak disetujui Teh Ani yang datang ke Bandung naik motor Satria ya. Iya. Waktu itu pakai jin, opatan, seserahan. Aku yang didatangi, emang gue cowok mengapa ya. Itu terversi on the spot. Perjuangan. Untuk sampai. Dan saya, kami gak nyangka waktu itu kami menikah, kaget aja. Ketemu sebentar, lalu tiba-tiba malamnya menikah, dah pas masuk kamar berdua ge satu paruguh ya asa. Jadi sahak. Ya, karena nggak direncanakan nikah gitu. Ya. Karena Allah udah maksa kita jodoh. Lamani'a lima atau ita. Makanya betul tadi kata MC. Kalau sudah waktunya, semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah, belum waktunya. Sing sabar, weh, kayak ku sabar mah kesel. Terus apalagi Bu, tanyakan waktu ini pranikah ya? Tanyakan apalagi waktu itu? Kita nggak diakui anak ya? Nggak diakui anak. Pulang ke rumah juga diusir. Udah hamil gede juga masih tetap diusir karena ternyata baru kepikirnya sekarang karena. Walau bagaimanapun orang tua itu bukannya benci sih sebenarnya mah ke artinya teh sekarang gitu. Ya teh sakingnya ahnya mungkin ke anaknya takut sengsara, takut susah atau gimana itu logik ya kalau orang tua. Karena yang penting kitanya harus meyakinkan bahwa kita tidak akan mengecewakan orang tua gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah bapak pas lahir anak baru mengakui kita sebagai suami istri gitu. Ini sengaja diceritain aslinya kenapa? Jangan pikir hidup ini lurus, mudah, enak. Berdoa saja Allah mayasir wa tuyasir. Ketika diuji di awal, nikmati aja. Ketika frustasi, lawan ku prestasi. Ternyata di antara para menantu, sayalah yang paling famous di keluarga sekarang. Karena perjuangannya awalnya sulit, iya, kalau yang lain mudah. Iya. Justru bahaya. Nah ini saya punya kisah yang saya gak bisa lupakan sama beliau ini. Mudah-mudahan abadi sampai akhirat ya. Satu ketika menjalani pernikahan, hamilnya. Baru anak lahir, baru diakui anak sama mertua. Mudah-mudahan Allah merahmati ayah. Dan bapak sudah wafat sekarang. Dan wafatnya mau ngaji, syahid insya Allah. Kita teh ngontrak Bu ya? Iya. Tidak langsung punya rumah, ngontrak. Dalam keadaan hamil anak pertama, saya gak jadi seperti ini waktu itu. Saya segala usaha dicoba. Dagang bala-bala ya Bu ya? Iya. Dagang lotek di pinggir susukan. Saya dagang oli, ngambilin oli-oli bekas dari ganti oli. Malam takbiran saya ingat tuh. Makanya kalau ada masalah teh ingat gerabu kisah ini. Subhanallah ya. Allah berikan takdir lain dan ini ujian. Waktu itu saya dagang apa ngambil-ngambil oli malam takbiran orang udah pulang kampung. Saya ngojek, saya nyari oli, dapat uang berapa Bu waktu itu? 20.000. 20.000 cuma kebeli satu potong baju dan kami bahagia. Makanya kalau ada masalah penting ada sejarah seperti ini. Ini yang mengingatkan dan menguatkan kami. Bu, sing sabar. Ingat dulu gak? Rumah kita ngontrak. Pengen baju aja nunggu ayah laku oli. Jangan lihat hari ini. Dan itu yang mengingat kami. Tapi gelombang semakin besar. Dan jujur aja, kami pernah bercerai. Kami pernah menikah dulu dengan yang lain. Tapi ya itu, tadi MC bilang, kalau Allah sudah menakdirkan, lamani alima atohita walamu tia lima manata. Episodenya juara. Kami bersatu disebabkan ada mukjizat dalam hidup yang namanya sholat. Saya ngeduda 4 tahun. Saya ingat anak gak punya duit. Beliau sudah menikah lagi. Saya selesaikan semuanya masalah dengan Allah. Tiba-tiba sholat belum beres, kerinduan itu dijawab dengan cari ngogo. Beliau mau ke Taiwan saat itu, mau bekerja apa ya. Tapi ya sudah, everything is miracle. Senyumi aja. Tanda seorang yang dewasa itu mampu mensenyumi masa lalunya karena paham ya. Mampu mensenyumi masa lalunya karena paham. Maka bukan cantik lagi, tapi kasih sayang yang disebut mawadah warahmah sakinah. Tinggal yang harus menguatkan selama nikah tuh saling percaya gak? Kalau udah ada jealousy boleh jealous, tapi gak boleh tenggelam jalan jealous. Itu yang kemudian menjadi retak sebuah hubungan rumah tangga. Itu mah next chapter berikutnya. Sekarang bicara pranikah. Jadi persiapan mental apa Bu yang dipersiapkan untuk menghadapi ayah kemudian? Karena kita kan gak pacaran, tiba-tiba karakter berbeda, sering ada ribut. Tapi bekal ibu waktu itu apa? Siap menghadapi seorang Epi dan mendampingi dia sampai hari ini. Ya alhamdulillah, karena kita apa ya, untuk menjalani pernikahan itu kuncinya ada di diri kita sendiri ya. Terutama buat ibu-ibu, teteh-teteh ya, kita jangan ngelihat dari cakepnya atau dari materinya, yang penting apa ya, dia tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab dua kata. Cari cowok yang tanggung jawab. Yang dan baik sama gitu orangnya. Terus apa lagi Bu? Dan yakin, karena kunci rumah tangga itu saling percaya ya, saling percaya. saling menguatkan, saling menguatkan juga kita berdoa yang saling berdoa percaya, sama saling Allah, menguatkan, saling mendoakan, saling mendoakan ya, karena kita bukan punya kita ya, suami kita juga bukan punya kita, kita juga bukan punya kita, kita serahkan sama Allah aja. Walaupun ujian tuh tetap ada gitu, ujian tetap ada. Yang penting kita bisa mengatasi ujian tersebut. Enggak dipandang kita ini gimana, enggak ada masalah. Udah masalah mah sampai saat ini juga pasti ada gitu. Itu aja. Ya, teman-teman tepuk tangan dulu. Kayaknya teman-teman di sini pada terenyuh mungkin ya dengan ceritanya atau tersepona mungkin ya. Serius ya. Sekali Teh Hania. Iya, serius banget. Subhanallah. Iya. Teteh mulai ada masuk-masuk gimana? Udah ada? Yang masuk ke hati tataannya gimana? Iya. Masih belum ternyata ya. Iya, Teteh sebenarnya ini usia pernikahannya sudah berapa tahun sih dengan Ustaz Effendi? Udah mau menginjak 15. Oh, udah menginjak 15. Saya enggak berani jawab karena kan perempuan yang ahli sejarah. Sampai saya enggak tahu ulang tahun anak-anak kermatara ulang tahun, ulang tahun pernikahan kermatara ulang tahun. Jadi kalau nanyain data ke perempuan, ke istri. Udah mau 15 tahun. Selama 15 tahun itu kira-kira ada momen yang sampai sekarang masih teringat enggak gitu? Satu momen yang benar-benar teringat kebersamaannya bagaimana Teteh dan Pak Ustadz Effendi terkait dengan ya pernikahan yang bergejolak sana, bukan bergejolak, maksudnya ya banyak hambatan gitu ya. Kira-kira apa sih yang paling ingat, momen yang paling mungkin yang paling sampai sekarang masih di mungkin bukan dirayakan yang ya, mungkin yang tidak bisa dilupakan ya, yang tidak ya, bisa dilupakan, yang selalu teringat ya. Setiap waktu teringat, oh ini momennya gitu. Yang tadi diinin sama yang tadi aja, yang kadang kalau kita bertengkar suka dipeluk. Sini Gra, ingat gak satu kisah ketika kita butuh pulang saatnya mudik, kamu lagi hamil, aku gak punya duit, ingat gak waktu itu aku antar kamu jam 11 malam ke alun-alun nyari baju untuk ngebahagiain istri, dan dia bertahan dan dia paham, itu yang paling membahagiakan saya. Tapi ketika diuji dengan sukses, dengan segala dimudahkan, ujiannya tino lain deh. Maka perlu ada masalah di keluarga itu untuk perekat. Dan itu momen yang paling, oh next waktu kita pindah ke Ujung Berung, kita sempat tahajud barengan, berteriak, ya Allah kuatkan perjalanan kami. Dan dapat episode seperti hari ini yang kalian lihat. Keajaiban. Saya viral, didukung doa orang tua. Terus jangan ada dendam lah. Maafkan, seperti Rasulullah saling memaafkan ketika ada masalah di rumah tangganya. Jadi jangan pedit minta maaf dan sering mengucapkan, kalau saya pulang dia udah pada tidur anak-anak, saya masuk kamar lirih, maafkan aku ya, belum jadi suami yang baik, saya cuma 2 jam di rumah, makanya kemarin juga bonusnya liburan ke Bali 3 hari. Itu berarti tina kata maaf tong egois gitu. Dan kata maaf tuh gak pakai kuota, cuman mahal kalau gak ikhlas. Karena cowok itu kan Adam itu egois, ada maunya. Kalau Hawa kan hawanya curiga kan. Jadi harus di match dengan ketakwaan. Makanya saya sering cium keningnya, minta maaf. Udah aku teh ketemu kamu teh lain menang hayang-hayang ting, sudah jodoh aja. Dan cinta mah bakal berkurang, nggak muncul kasih sayang. Jadi selalu neng tong macem-macem. Kamu gak paham, kalau kamu udah paham kamu tenang. Maka saya suka bikin kuas, mun kira-kira meresahkan mangga saya sedekahkan gitu kan. Tapi kan lebar dah kasep merenya. Gitu ya. Dan yang paling berkesan secara jokingnya mah, jadi dia tuh paling tertutup kan orangnya. Ditanya sama adik-adiknya, Tani, Teteh nah harus suka si Ayabi mah selengian gitu, calu di lain sebagainya. Dia jawabannya yang paling berkesan saat itu yang saya rekam, asup kanu simbuk, ngejawabnya dua huruf, pede. Ini bekal buat orang-orang yang jomblonya agak sedikit mau kadaluarsa ya. Tolong kembalikan self confident kalian, rasa pede kalian. Jangan saya modalnya pede, hati. Saya enggak ya. Punya duit. Iya benar. Sampai saya mau ke Garut aja ngejual handphone. Asli nak. Muka pas-pasan tapi pedenya luar biasa. Jadi perlu itu buat laki-laki, pede itu perlu benar. Jangan berkecil hati. Tangan ya, tepuk tangan. Ya, yang penting mah pede ya. Pede ya. Urusan yang lain-lain mah pasti nuturkeun meureun ya. Selain selebihnya mah. Nah, kira-kira kalau pendapat dari Teteh dan Pak Ustadz Evi Effendi kan wanita dan pria itu pasti memiliki hal-hal yang harus dipersiapkan dan pasti itu berbeda ya. Kalau mungkin cewek ada yang harus dipersiapkan sebelum menuju pernikahan, begitu pula laki-laki ada yang harus dipersiapkan. Kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan dari sekarang sebelum menuju nanti ke mungkin ke proses pernikahan itu, tapi dari sudut pandang mungkin dari wanita itu seperti apa yang harus dipersiapkan, dan dari laki-laki juga mungkin harus apa yang dipersiapkan gitu. Kalau dari Teteh sendiri ya, berarti perempuan ya, mental, ya mental kan harus dipersiapkan. Dan jangan cengeng, kalau emang kita mau menuju ke pernikahan, berarti semua tanggung jawab harus ditanggung sama kita berdua. Terutama kalau ada masalah apapun, jangan sampai keluarga tahu. Terus dikit-dikit bilang ke keluarga itu, keluarga ini enggak, itu udah harus ditanggung kita berdua kips ya. Kalau yang harus, yang maksudnya yang sampai memubarkan orang tua bahwa rumah tangga kita ini harus lagi seperti ini gitu, diusahain tertutup, apalagi kalau masalahnya yang bikin sakit orang tua gitu ya. Itu harus dipersiapkan mental. Yang tadinya di rumah tangga, di rumahnya enak sama orang tua, hidup serba enak, terus kebetulan pas rumah tangga istilahnya pas-pasan atau gimana gitu ya, yang itu ya kita harus kuat, harus bisa melewati itu semua gitu. Itu aja, jangan cengeng lah pada intinya. Ya berarti di sini harus terbentuk wanita-wanita strong ya. Yeah. Jadi harus jadi cewek-cewek strong, jangan lembek dikit, dimarahin dikit, atau misalkan dapat sesuatu musibah langsung nangis, langsung gimana ya, gitu jadi, deh. Kalau nangis itu pasti ya, cuma jangan sampai tahu orang tua kita walaupun itu apa ya, sakit, sebenarnya sakit. Masalahnya kalau udah menikah tuh bukan selesai masalah, justru awal masalah gitu. Kalau kita tidak bisa membawanya masalah itu kemana gitu. Intinya para wanita di sini ya, jangan sampai mempunyai mental cek Sunda nama EPSMR. Seutik-seutik ngadu, seutik-seutik cerik mah wajar lah dawewe gitu. Intinya jangan sampai permasalahan di luar, di rumah tangga itu sampai kepada telinga orang tua kita ya. Jangan EPSMR, mental tempe, cap jahe, komo. Itu ya. Kalau dari sudut pandang laki-laki nih, Pak Ustaz gimana kira-kira? Apa yang harus dipersiapkan? Menikah denganmu adalah kerinduanku, mendampingimu adalah mimpiku, membawa kamu ke surga adalah tujuanku. Jadi kayak bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi satpamku. Kan tukang maca muka pantau. Jadi berjalan dalam terik dan hujan, itu namanya problem. Susah senang tong dibawa ke kolot. Kalau mau di sharing, Teh Ani yang ngadu ke orang tua saya. Saya ngadu ke orang tua, jadi ulah ngegebesan-besan. Saya ngadu ke kolot saya, nantinya jadi buruk pandangan rumah tangga kita di pandangan orang tua. Jadi di subsidi silang ini praktek. Jadi kalau ada masalah dia lari ke orang tua saya. Kalau saya ada masalah sama dia, saya curhat. Makanya mertua itu adalah orang tua. Saya enggak beda-bedain. Satu diumrohkan yang dibarengin kalau bisa mah. Satu dicuci kakinya, mertua juga dicuci kakinya. Karena kita sudah ada dalam lembaga yang namanya rumah tangga, enggak boleh ada perbedaan sikap terhadap orang tua. Mun bisa tong mawa masalah ka kolot, geus mau urang bikin sering nangis mama dimimiti ngandung, nyiram, mengidamkan, melahirkan antara hidup dan mati, menyekolahkan kita, mengkhawatirkan kita tidak dapat jodoh pekerjaan, setelah dapat jodoh masa harus ditangisi lagi ketika rumah tangganya konflik. Maka ini perlu faktor kedewasaan. Tapi bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar kau tak berharap. Ada saya yang harus relax, izinkan aku sendiri. Imun pas saya tong saruana mendingan Tani rada kurang mood diajak bicara, kita pergi aja. Tapi mengis kesel di luar, Tani belum ngasih responnya, muka baju joget dang ding dang ding dang ding dang. gitulah, gitu dan lain sebagainya. Itu memasuknya ke chapter setelah menikah. Bagaimana menyikapi bagaimana menikah itu istiqomah dalam sakinah mawaddah warahmah. Semua berguru tentang menikah itu. Maka kunciannya, neng pelajari deh rumah tangga Rasulullah. Biarkan dia loading sendiri dan lahir sikap bagaimana dari hasil ilmunya. Jadi kalau pertanyaannya persiapan apa sih yang harus persiapan? Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi saya pakai baju hari ini muntah nyawa tongnya nyawanan. Jadi kalau enggak tahu jangan ketahuanan ya. Jadi ilmu wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Maka perlu pendidikan pranikah seperti ini teh biar apa yang harus dipersiapkan kemudian muncul datanya ambil, bekalkan ke diri. Aina tadabun nikahnya mau dibawa kemana cek armada mah mau dibawa kemana hubungan kita jangan hanya memiliki raga tapi tidak memiliki hati aku hanya punya ragamu tapi tidak hatimu sadapur sasumur sakasur tapi tesa jalur hancur. Ya aduh Kang Hoer nih sepertinya ya kasih mak subhanallah kasih ya. Ya. Ya nah kira-kira teteh dan akang kira-kira ada gak sih ciri-ciri kalau si dia teh jodoh saya gitu. Kira-kira ada gak sih ciri dari pengalaman atau, bu ya, ibu punya feeling apa dulu tiba-tiba menyimpulkan oh iya jodoh ya, kan kadang ada yang pergi dan tak kembali gitu ya ada yang tetap menetap gitu. Nah kira-kira ini yang tetap udah menetap mulai curcol gimana, ini mah cirinya feeling itu instingnya. Saya gak ribet sama Teh Ani dulu bukan karena gagal move on atau gimana. Ketemu dia juga simpel. Saya gak nyari pacar, saya bilang saat itu. Saya nyari ibu buat anak saya. Dia nanya, emang udah punya anak? Kan nanti ditipin di rahim kamu. Nah, abis gitu dia teh mabal besoknya teh. Kerja teh mabal, nelfon. Sempat marah sih malamnya, tapi isuk-isuknya nuturkan gitu. Ya udah pastikanlah. Aku mau nikah sama kamu. You want marry me? Ya udah. Ah, ke Garut aja, saya hadapi orang tuanya. Nah ciri-ciri dia jodoh kita gak riweh. Dia gak nentukan harus di gedung mana, harus ada jupa-jupa bakso tahu gak. Ini kan saya tulis di status IG story saya, hati-hati pranikah jangan kena PMS, apa itu PMS? Free Marriage Syndrome. Jadi kadang mau menikah besok tuh gogodana ayah. Tiba-tiba si karakter, si calon suaminya, si calon mempelainya ini melihat karakter aslinya. Banyak yang curhat ke Ustaz, Ustaz aku seminggu lagi nikah tapi dia memperlihatkan aslinya. Nyasok eta teh ujian ya Allah. Pilih, life is a choice. Tentukan si kamu sekarang. Take me out Indonesia. Da eueuh anu sampurna sok. Ya. Teh Ani lihat akunya enggak baik dulu. Caludih, gondrong, selengean, terus rada sedikit cunihin waktu itu belum syariah ya. Tapi tiba-tiba dia ngambil sikap karena sempurna itu di kekurangannya. Kalau kita udah bisa nerima kekurangannya, saya tahu Teh Ani jutek kalau lihat mimiknya, tapi ada ketulusan. Yang sorry ya, tunggu er. Kenapa aku mempertahankan dia? Dia orangnya nggak riweh, tapi ada aja kekurangan yang mau dibijakan. Ya, terus ke anak juara pisan. Sorry ya kalau dia setengah main, karena udah 2 jam. Meninggalkan anak-anak saya yang masih bayi. Jadi nanti mohon izin di pertengahan acara ngobrolnya jeng saya we. Cuman emang untuk file black box sah Ustaz Epi perlu data yang asli dan akurat siapa seorang Ustaz Epi di rumah. Jadi beliau itu yang saya pertahankan on. Anak 4 coba. Satu ketika dia nangis. Kenapa bu nangis? Si Zakira ayah ngujina. Jangan sampai ada kata-kata untuk anak kita anu nyeuna menang ngemple-ngemple lalu kemarahan muncul dan anak-anak kita jadi berkarakternya dari karakter kemarahan ibunya. Saya sok diubah langsung pangku anak saya. Nah, jangan ngegoda mama ya, mama teh capek. Sekali dia pergi dengan kegiatannya saya ditahan nih 4 jam di rumah. Maka jangan main-main dengan perempuan. Perempuan adalah pahlawan yang juara untuk setiap pria. Kita merasa paling hebat bisa nyari duit, nyari nafkah itu ti Allah rezekina. Maka sukses seorang laki-laki di luar karena juaranya doa seorang istri dan perjuangannya menjaga anak-anak kita. Maka mudah-mudahan Teh Ani panjang umur ya, disolehkan dan bisa menemani saya sampai ke surga. Ini harapan saya. Saya hanya minta satu, ya Allah berikan bidadari yang bisa menemaniku ke surga. Kelebihan beliau apa coba? Menyentuh anak-anak yang saya gak sanggup. Anak-anak saya karakternya beda-beda tapi semua humble karena di bawah naungan pendidikan yang tidak bisa dengan pendadakan tapi pendudukan. Ngombehan, bangun di tengah malam, menyusui. Masya Allah. Jadi saya memang gak ada apa-apanya. Makanya kenapa ada Mother's Day, hari ibu. Alasannya luar biasa sekali, banyak sekali. Jangan sakiti hati perempuan, karena perempuan adalah sosok ibu buat anak-anak kita. Iya, di balik laki-laki yang hebat tentunya pasti ada perempuan yang hebat juga ya. Seperti itu, seperti Pak Ustadz FFND yang bisa seperti ini. Juga kan mungkin sudah di belakangnya ada Teh Ani ya, behind the scene ada Teh Ani ternyata yang selalu mendukung. Dan mungkin Ustadz FFND juga tidak langsung bisa seperti sekarang dan harus melalui berbanyak episode yang mungkin menyedihkan. Sabar kali kan ngontrak juga rumah ya aslinya. Bibina. Aslinya sabar kali melalui popoyan orok lalengit wae. Tapi kan beliau sabar memaintain semua aset, semua hasil daripada kerja kita keras kita berdua. Ini fungsi seorang istri yang harus setia. Cuman ya godaan mah ya wae. Pemainnya diuji dengan viralisme ya pasti capek lah. Saya katakan udah jangan kepo. You trust to me. Kalau kamu percaya sama aku, kamu aman. Tapi kalau udah ada curiga sedikit, kamu akan kena sindrom yang lain, yaitu kecurigaan, jadi paranoid. Kamu capek sendiri. Kemarin baru bicara itu. Please, percayai aku. Walaupun aku berkhianat, dosa nak ke aku. Tapi kalau ibu berkhianat, aku kebawa dosa. Yang penting jangan ada pengkhianatan. Jadi itu komitmen yang baru kita bangun kemarin-kemarin. Artinya pranikah dan pasca nikah. Jangan sampai pranikah jadi prasejarah, lalu kemudian melahirkan prasejahtera gitu ya. Bahaya itu ya. Selanjutnya nih Teh Ani, kira-kira gimana sih caranya Teteh untuk menghadapi, pasti kan setiap pasangan itu memiliki kekurangan dan kelebihan gitu ya Teh. Kira-kira ke Teteh menghadapi kekurangan dari Pak Ustadz Devi Effendi seperti apa, dan Pak Ustadz juga dalam menghadapi kekurangan dari Teh Ani seperti apa. Jadi gimana sih caranya biar kita itu bisa menerima kekurangan dari pasangan kita gitu, seperti itu. Paling melengkapi ya. Sekarang kita tahu apa sih yang kelemahan A di sebelah mana, kita harus ngerti gitu. Jangan sampai memaksakan harus keinginan kita, oh harus gini, harus gini. Ya kita, apa ya, kalau emang dia seperti itu, jangan dipaksakan sama kita, oh harus seperti ini gitu. Kita saling, apa ya, saling tahu kekurangan A apa, kelebihannya apa, ya begitu juga sebaliknya gitu. Mun cek suralma tong maksakeun diri untuk mengikuti keinginan kita gitu. Terutama perempuan kan banyak apa ya keinginan bahwa pasangan kita teh harus seperti ini, harus gini, kata hati kita gitu, seperti ini, seperti ini. Itu kesananya Teteh rasain itu, memaksakan seperti itu, akhirnya ya capek sendiri, banyak masalah gitu yang tidak terselesaikan. Tapi kalau kita tahu tapi ini juga perlu proses, Teteh juga perlu proses, enggak langsung seperti itu. Tadi namanya kekeh we harus ngikutin keinginan kita bahwa nikmatnya kita teh pengen seperti ini, suami teh harus seperti ini, nyata itu enggak bisa. Jadi kalau sendal mah jangan sisirangan. Jadi sepasang tapi kencak kabeh gitu. Selalu harus berbeda tapi untuk seiring sejalan. Kita beda, enggak bisa. Aku harus jadi Teh Ani harus jadi aku. Yang menyamakan di dalam rumah tangga itu ilmu, hidayah. Itu yang kemudian lahir jadi sakinah, mawadah, warahmah. Maka sampai hari ini kenapa Teh Ani bertahan? Karena akunya sakinah. Aki-aki ngeunah gitu. Saya udah 41 loh. Tapi awet kasep. Ya, mungkin dari teman-teman ada satu orang dulu untuk yang mau memberikan, mengajukan pertanyaan kira-kira yang masih bergejolak. Saya tuh pengen nanyain ini. Nah, sekarang ya, teman-teman silakan kesempatannya untuk satu orang dulu. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan ada? Ya, yang di hatinya ada. Oh, ini Teteh ini ternyata yang pertama. Yang di hatinya ada sedikit keganjalan ya, untuk menata ya, yang belum tertata karena satu hambatan. Mungkin Kang Huer bisa dipinjamkan mic ke Teteh yang pakai kerudung oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina dari UIN. Mohon maaf kalau misalkan pertanyaannya agak di luar dari pembahasan. Saya cuma pengen tahu aja pendapat Kang Ustadz Effendi mengenai soal feminisme gitu, soalnya kan di perempuan gitu, peran perempuan dalam keluarga itu gimana, sedangkan sekarang kan marak banyak ketidakadilan perempuan, terus ya agak apa ya, bentrok gitulah ya. Feminisme sama dalam aturan di keluarga, apalagi dalam Islam gitu ya, gitu aja. Menyikapi feminisme itu harus tahu fungsi fitrah kita sebagai perempuan diciptakan untuk apa. Perempuan itu tugasnya paling ringan loh, taat, udah selesai. Nah, feminisme ini lalu kemudian melahirkan multiplayer effect dan impact, karena ilmu, karena sosialita, karena karir yang lebih dari suami, itu biasanya jadi pengen mimpin. Lahirlah komunitas Istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Nukudina kan istigosa, istri goyang arsa. Nah, bagaimana menyikapi feminisme? Harus tahu kodrat, fitrah, insting. Perempuan itu diciptakan untuk apa? Untuk taat. Taat kepada suami. Jangan lalu kemudian terjadi pergeseran nilai. Ingin, betul kata Teh Ani tadi, memaksakan suami ingin jadi seperti kita. Nah, ini masalah efek modernisme ya. Lahir sosialita, lahir feminisme. Nyesok aturek feminisme mah ngabeca kan itu. Ya, markiran, walaupun ada praktisinya, jangan sampai bergeser nilai. Nah, ini pentingnya agama, maka kembalikan fungsi kita sebagai perempuan diciptakan oleh Allah. Itu di surat An-Nisa, kenapa ada surat khusus perempuan? Pelajari, enggak ada surat Ar-Rijal. Kewajiban perempuan itu kesimpulannya satu, taat. Sebenarnya seuh ku aa, ngasuh budak ku aa, popoe ku aa, neng mah cicing ngan mah capek gawean kabeh. Kan gitu. Nah, gak boleh menolak, karena kedua setelah Allah, setelah suami bagi istri adalah suami. Kedua setelah Allah bagi istri adalah suami. Kedua setelah Allah bagi suami adalah ibu. Maka gak, jangan jelas ketika seorang suami dekat sama ibunya. Maka saya membandingkan, saya lebih dekat sama ibunya. Nah, kalau ada apa-apa, maka mama betah dengan kita di rumah. Karena kalau ada apa-apa, saya menyikapi mertua, ibunya Teh Ani seperti ibu saya sendiri. Kamu jangan jelas ke ibu kamu sendiri, kamu ke ibu aku, dan itu pun ibumu gitu loh. Ini harus disepakati biar terjadi feminisme di keluarga yang merusak, merasuk ke tatanan rumah tangga, sehingga anak-anak berkepribadian banyak karena karakter orang tuanya enggak jelas. Itu. Jadi pendidikan tidak bisa pendadakan, harus pendudukan. Harus ada kesepakatan yang bagaimana lahir sebuah kebijakan yang tidak kebajakan tapi lahir jadi kebajikan. Berkembang biak tapi tidak dibarengi dengan berkembang baik, nantinya sakit. Ingin cepat sembuh, cepat sembah, kembali ke Allah. Iya, bagaimana teh jawabannya ya, teman-teman silakan berikan aplaus dulu. Mohon izin ya, istri saya sudah 2 jam di perjalanan OTW Unisba, tapi saya meninggalkan sosok Sakwina Humari Humaira dan Zakira Talita Eviani, yang dua sosok ini rewelnya luar biasa. Ya, sian Adina digoda, jadi mohon izin kepada pengatur acara, dan ini mungkin lebih dulu pulangnya. Ya. Terima kasih sudah dilibatkan. Aduh jangan baper ya, aduh jangan baper pemirsa. Subhanallah ya, ini kalau udah halal ini untungnya Teh Ani. Iya. Pada kabita modelnya ini teh, kabita. Kita beres. Wik. Hati-hati teh, ya terima kasih. Nah Teh Ani, sebelum ke pertanyaan lagi, ada benar buat Teh Ani, oh, iya. Titi DJ. Oh iya, Titi DJ teh ya. Omai Rama, Titi jajangan salam ke emak. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya Teh Ani, nah Pak Ustadz, biasanya kalau misalkan di kalangan remaja sekarang ini ada dua istilah sebelum pranikah, antara mereka pacaran, kalau misalkan teu pacaran teu bobogohan, abdi mah teu bobogohan tapi komitmen cenah. Nah, secara tidak langsung mereka mempersiapkan untuk pra nikah mereka, pacaran, menjalin hubungan, atau mereka ingin komitmen. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz Effendi mengenai pacaran atau komitmen itu sendiri? Tak kenal maka tak aruf, pajauh umum tewawuh, paanggang umum teterang, mua bogoh mun tewanoh, mua dedeh mun tedeket, mua cinta mun teloma, witing tresno jalaran soko kuliner. Tong riweuh, ninja hatori nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Dan ini katakan, ketemu saya itu enggak lama. komitmen itu menikah, bukan pacaran. Nikahi aku atau tinggalkan. Jangan sering menyatakan tanpa berkemampuan untuk menyatukan. Sering menanggalkan, menjanjikan tanggal, tapi lalu meninggalkan. Itu menyakitkan seperti Anda. Karena sering menanggalkan tapi tanpa mampu menunggalkan. Sering menyatakan tapi tidak mampu menyatukan. Sudah nyatakan, nikah atau tinggalkan. Karena nikah ini perintah, harus berkah. Barakallahu laka. Mau bagaimana berkah kalau caranya saja sudah salah. Min kali plus sama dengan min, plus kali min sama dengan in. Kalau mau, min kali min sama dengan plus. Niatnya salah, caranya salah. Benar ya tete salah. Kalau ingin sakinah mawadah warohmah, rumusnya plus kali plus sama dengan plus. Niatnya karena Allah, ikuti cara Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan lama-lama pernikahan. Kalau sudah ada jodohnya, mobil tabrakan kentobna ke jerok, jelemak tabrakan kentobna ke luar. Tidak ada ketok magicnya. SCNO itu di kalapaan, gunageno apaan. Nges terjadi ngomongnya jika nunya, alhamdulillah Ustaz tekawin ngebogawe anak. He sah bapaknya. Taulah kejadian gitu. Maka nikahu sunnati, nikah itu sunnah kami. Hal yang harus disegerakan, sholat cepat laksanakan ketika adzan berkumandang. Ada yang wafat cepat kuburkan, misi gak buru-buru, boga hutang buru-buru bayar, boga pasangan cepat nikah. Maka saat itu saya datangi ayahnya. Mak, kawinkan mua. Mun mua. Ancam, ancam. Ya, jadi cepat nyatakan, cepat nyatukan. Jadi menyatakan untuk menyatukan. Gak ada pacaran dalam Islam, sepakat? Sepakat. Terus Pak Ustaz biasanya suka ada sedikit batu kerikil juga sih dari sisi orang tua. Biasanya kan sekarang orang tua itu lebih materialistis gitu. Ya. Jadi emang emang calon kamu sudah punya apa? Emang Anda mau menikahi putri saya? Dua banget. Kenapa tadi dua tahun tidak langsung diakui pernikahan kami? Disebutnya ge pernikahan tersa. Ya frustasi kan akhirnya kalau kita nggak punya ilmu dan iman. Tapi saya jawab dengan prestasi. Walaupun masalah ada, itu kan kerikil. Jadi bagaimana menyikapinya? Perlihatkan saja komitmen kita tuh benar, dedikasi kita tuh benar, nikah kita tuh ibadah, bukan lifestyle. Pertanyaan itu muncul, semoga naon, semoga Allah. Gawean naon, dua rakaat sebelum subuh. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan jawabannya tidak harus saat itu, sekarang terlihat. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kenapa Siti Ani gak pakai perhiasan? Saya kasih ilmu ke dia. Kamu tahu enggak perhiasan di dunia itu apa? Ad-dunya ummatun wa khairul mata'in al-mar'atu shalihah. Kamu tuh perhiasan dunia, ngapain perhiasan pakai perhiasan? Saya menikahi anak bapak itu karena saya punya keyakinan, saya punya harta, saya punya harga untuk membeli perhiasan yang bapak punya. Anak bapak tuh soleh, maka saya beli dengan kesolehan bukan dengan materi, itu aja. Maka gapleh, gaul tapi soleh. Katanya gaul tapi gak mau digauli dengan syariah. Ya buat biasanya nih yang punya problem-problem ini, biasanya rata-rata di usia seperti ini ya. Jadi pengen nikah tapi aduh udah saya gak punya apa-apa tuh ya. Nah caranya adalah dan membuktikan teman-teman. Kalau teman-teman memang mau, memang serius, silahkan dibuktikan komitmen itu. Dan materi bukan patokan dan syarat utama. Menikah adalah komitmen keimanan. Sami'na wa ato'na. Kami dengar, kami taat, rezekinya Allah kasih. Lu tadi lupa ditanya, mas kawin saya ke Tani berapa? Maksudnya dari Tani. Gak gede, tapi yang kami butuh berkah. Yang penting dia ikhlas. Aslina wani diriungkan. Ya selanjutnya dari teman-teman masih ada yang mau ditanyakan lagi? Satu pertanyaan lagi, mungkin yang di belakang dulu ya. Yang di belakang. Kasian. Mic-nya mungkin dari panitia bisa diberikan. Itu yang di belakangnya pakai kacamata ya tadi. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz ya. Di era zaman sekarang kan mungkin banyak sekali orang yang melaksanakan pernikahan itu dilihat dalam kesiapannya gitu ya. Tapi kan tadi yang saya simak pembicaraan Ustadz di sini dengan istri bahwa setiap masalah yang dihadapi itu adalah memerlukan tingkat kedewasaan kita gitu. Ya, saya Ustadz. Nah, ya, berdiri aja Kang, coba berdiri aja. Oh iya. Nah, ya. Kemudian selain kedewasaan yang menunjang untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, itu apa sih Ustadz sebenarnya gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini lagi-lagi di era sekarang itu banyak sekali orang yang sekiranya ini di luar pernikah gitu Ustadz ya, ketika dia melaksanakan pernikahan itu dia serasa kalau misalkan mengeluarkan apa suatu mahar itu diantaranya harus ada seperangkat alat sholat dan masjid, toilet, ya sanes nuk itu Ustadz gitu, Al-Quran dan seperangkat alat sholat gitu Ustadz ya. Tah itu teh kan kalau menurut saya mah udah benar-benar sakral gitu Ustadznya. Tapi kalau misalkan ngelihat di era sekarang kan tadi balik lagi ke masalah tingkat kedewasaan gitu. Lagi-lagi ketika misalkan ada suatu permasalahan yang dihadapinya itu mendahulukan dengan egoisnya gitu. Kemudian diakhiri dengan suatu perceraian. Nah, itu hukumnya sebenarnya apa sih Ustadz gitu ya? Ketika seorang itu menggunakan mahar dia mengeluarkan mahar dengan Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Kemudian yang tiganya ini Ustaz, bahwa kita emang peran wanita itu sangat dipentingkan Ustaz ya, ketika menjalin suatu rumah tangga gitu. Nah kemudian kan ada juga istilahnya al-um madrasatul ula gitu, bahwa ibu itu adalah madrasah yang utama bagi anaknya gitu ya. Kemudian di sini itu pantas nggak sih seorang laki-laki selektif ya Ustaz ya, selektif dalam mencari calon istrinya gitu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan atau misalkan yang dapat saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama itu tadi bagaimana menuju pendewasaan gitu ya Kang ya? Jadi gini, tadi kan permasalahan Ustaz itu kan yang disampaikannya ketika menyelesaikan masalah itu kedewasaan Ustaz ya. Nah, selain kedewasaan gitu yang bisa menyelesaikan permasalahan gitu. Ketika si suami istri ini mungkin ya masih tingkat kedewasaannya masih belum matang gitu. Oke. Untuk pertama bab kedewasaan, tidak cukup dengan kedewasaan. Dewasa itu aplikasi dari kefahaman dan pemahaman diambil dari hadis Nabi, "Wa may yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din fi ahlihi." Barang siapa yang dikehendaki sebuah keluarga itu kebaikan, dia difahamkan agama. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah selain kedewasaan? Dibawa kajian, ada konsultan, ada parenting, tidak hanya orok tapi kolot nangi kudu leuwih parenting, ada konsultasi pranikah, ketika ada masalah ada penengah. Waruduhu ilallah warusul, kembalikan ke Allah dan Rasulnya. Ada rujukan hukum. Bagaimana ketika marah seorang istri? Bagaimana ketika suami marah? Kan ayat la'anahullahu, Allah melaknat ketika ada suami berhajat lalu pemajikanan nonggongan. Nah, itu kan persoalan, harus difahamkan. Kamu enggak boleh seperti itu. Nah, lahir keikhlasan menyikapi solusi. Karena kan ada yang enggak siap juga dikasih solusi, pengennya egoisme nawe. Jadi ini yang kemudian meretakan rumah tangga. Maka betul kata Teh Ani tadi, entong sok maksakeun dan merasa benar, mesti harus benar merasa. Maka saya ketika di rumah tangga ada masalah, treatment syariahnya jalankan. Ketika ribut, entong langsung pulang ke orang tua. Kena penyesalan. Maneh yang balik. Bawa sepatu kantong kabeh koleksi maneh, budak bawa. Tapi pas ini urang ngilu. Kenaon coba pas saya begawe. Jadi diperhitungkan. Makanya kalau marah sedang berdiri, duduklah ketika marah. Kalau duduk masih marah, ini kan etika sunnah, berbaringlah atau berwuduklah. Maka ketika ada kemarahan, aku tidur di sofa ya, tapi pantau tong dikunci, bising hujan turun, pikiran berubah. Tapi kan marah ada tetap, marah ada tetap, tungtungnya tepat tanya supaya kan usarung sare patonggong-tonggong belah itu ngus belah dia. Ya, tapi kan orang berkebutuhannya tiri sujana ngagebret pura-pura wae labuh tinu sarung kebut naon eta nu lagrag sarung monyong ngagebut jeung eusina. Nah, terjadi interaksi, perlu joking juga. Selain kedewasaan perlu pemahaman apa itu hasanah tentang syakinah mawadah, warohmah itu yang harus lengkap dalam data rumah tangga. Ulah wacana hunku, samara-samara, sakinah, mawadah, warohmah. Tapi tenyawa jeruanana. Nah ini yang kemudian jadi ketimpangan dan bergeser nilai. Maka banyak keretakan di rumah tangga. Dan ini chapter berikutnya. Ini kan pranikah yang ketiga. Bagaimana kalau menikah jadi beban dengan mitos budaya? Karena lawan tauhid itu budaya. Zaman Nabi, hadisnya yang pernah kita dengar, yasir wala tu asir, basyir wala tu nafir. Ada sahabat datang ke Rasulullah, "Rasulullah, aku pengen menikah." "Aya awewena?" "Masalah. Hayang kawin awewena jika orang dia." Rasul carikan solusinya. Daek teu kalau Rasul mengatakan tentang apa yang dikatakannya bagi orang beriman apa? Alasan untuk menolak seperti Julaibib bertemu dengan sahabat perempuan dinikahkan. Boga teu mas kawinna? Eueuh ya Rasulullah, maneh mah parah. Geus awewena eueuh mas kawin ge teu boga. Bikinlah cincin walaupun dari besi. Nangtung duanana qobil tuh saking dimudahkannya menikah zaman Rasul. Sekarang riweuh. Kudu aya itu, kudu aya ini sebut pre-marriage syndrome. Jadi persoalan setelah akan mengambil keputusan pernikahan, gedung lah, hitungan tanggal lah, betul gak? Dan adat orang tua, kuduk itu, sementara duitnya weh, jadi menikah yang kemudian melelahkan. Kenapa lelah? Karena tidak lillah konsepnya. Kenapa mengeluh? Karena tidak mengallah. Kenapa cintanya tidak bertahan? Karena cintanya tidak bertuhan, tapi bernafsu, ingin kelihatan orang, selfie dan sebagainya. Gak perlu, yang penting syariah dulu. Saya sama Teh Ani nikahnya sederhana banget, tapi berkahnya panjang, walaupun masalahnya juara ya, tapi luar biasa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Al khair itu apa? Kebaikan yang lahir dari pemahaman agama. Maka wa ma yuridillah khair yufaqihu fi din. Ada enggak kepahaman untuk menyikapi syariah yang namanya menikah dengan sunnah? Da sunnah mah teu riweuh, nyusun ngeunah, asa aya duit bari ridho istrina. Kenapa perempuan Arab banyak yang perawan sudah tua? Karena berat budayanya, maharnya mahal. Ngeunah di Bandung atuh. Marurah nya. Tapi ya yang mahal tuh budaya, betul. Yang mahal tuh budaya, kudu dipusdai, kudu ieu mun aya duitna enggak masalah. Lamun eueuh rek kitu wae. Teu nanaon sih. Tapi teu nanaon ngan yakin moal naon-naon. Kan begitu. Selanjutnya harus gak sih tadi ya menambahkan dari pertanyaan Kang Vino ya yang terakhir. Kira-kira kita harus gak sih selektif mencari seorang istri, karena kan peran wanita itu sangat penting banget gitu Kang nanti di keluarga seperti ada itu. Kategori sunnah tungkahul mar'ah, nikahi olehmu perempuan laki-laki yang akan kau jadikan pasangan hidupmu, tulang rusukmu. Maka aku tanyakan kabar ke dokter, "Dok, bagaimana keadaan tulang rusukku?" Kata dokter, "Baik-baik saja." Makanya aku tenang dengar kalian melalui diagnosa itu ya, karena tulang rusukku kan 4 ya, dan jodohku 4 ya, meja aja berdiri 4 ya. Jadi ada kategori memilih untuk pasangan tungkahul mar'ah, li jamaliha wajahnya, walaupun relatif ganteng cantik mah nu mutlak nu goreng mah ya, lima liha hartanya, materinya, kemapanannya, li hasabiha keturunannya. Tapi bukan faktor penting itu mah, yang penting mah fadfar bidat tidin, kata Teh Ani tadi, unsur agamanya. Justru saya dulu keenakan sama orang tua berfasilitas, Teh Ani malah ngajak kontrak out of the zona, out of the box, biar kelihatan kedewasaan suaminya. Kalau di rumah kan manja, mobil tinggal make, makan, terus mau sampai kapan? Teh Ani ngadat saat itu, "Ya ngontrak aja lah, biar segala sesuatunya kita nikmati berdua." Dan alhamdulillah berkah. Jadi kategorinya apa? Ya kategori sunnah, lihat wajahnya, lihat materinya, lihat turunannya. Tapi gak penting yang tiga itu, kata Nabi yang paling penting fadfar bidat tiddin, taribat yadat, unsur agamanya. Itu yang terpenting. Ya tepuk tangan dulu semuanya. Ya yang terpenting dalam pernikahan itu bukan materialisme, tapi bagaimana dalam pernikahan tersebut kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ya kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman mungkin yang di sini masih dan nikah teh harus ada uang segini, harus ada uang segitu, silakan disingkirkan mungkin perspektif-perspektif seperti tersebut. Mungkin teman-teman bisa lebih mengedepankan kira-kira visi misi saya nikah teh buat apa? Tujuan saya untuk nikah teh untuk apa? Apakah hanya untuk pemenuhan nafsu semata atau memang benar-benar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya mungkin saya juga yakin sih teman-teman masih banyak yang mau ditanyakan ya, tapi karena waktu sudah berakhir ya, tadi sudah diingatkan juga sama teman-teman panitia. Nah, mungkin dari Pak Ustadz Effendi ada yang ingin disampaikan untuk sebagai statement akhir? Untuk modal dari diskusi dan seminar pranikah ini sudah sederhana. Iya karena budu wa iya karena sta'in. Menikah itu ibadah. Kalau niatnya lurus benar-benar mau ibadah, inna lazina jahadu fina lanah dianahum subulana, Allah bukakan jalan. Saya saat itu gak punya buat mas kawin, boga 30 ribu, belikan ABC susu 30 siki, mas kawinan ditraktir ke Bebaturan, ya orang moga duit. Dan 400 ribu waktu itu diberi ayah Intan Kalimantan lah sebagai cindera matanya. Gak usah ribu ku seperangkat alat sholat, ribu ku seperangkat alat sholat, kudu musola, masjid, mimbar, speakernya, itu mah istilah saja. Ya sir wala tu asir, permuda jangan dipersulit, basir wala tu nafsir. Jadi beri kabar gembira, jangan takut takut. Jadi closing statement saya, muniatna ibadah, nanti Allah cukupkan dan berikan jalan. Iya karena budu wa iya karena sta'in, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bahasa sederhananya, sok jen kuat, cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan kebutuhanmu, penuhi kebutuhanmu tentang aku, apa yang aku butuhkan darimu, nanti aku penuhi kebutuhan. Karena Allah tahu kebutuhan kita. Maka sederhana saja, Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan suatu. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana Kang Hoer nih nasihat-nasihatnya? Insyaallah lah setelah mengikuti acara ini. Jadi nikahte menikati singkatan menelusuri nikmatna keinginan asa dan hikmah dari menikah. Iya. Ya mungkin teman-teman di sini juga ya, siapa tahu tadi dengan sudah diberikannya materi, teman-teman juga mudah-mudahan itu bisa jadi motivasi ya. Terus juga mudah-mudahan itu juga jadi penambah wawasan buat teman-teman, karena biasanya masih ragu-ragu kalau mau nikah teh gini kan ya. Nah untuk sekarang saya serahkan kembali kepada Kang Hoer. Sebelumnya kepada dua penanya yang tadi sudah melontarkan pertanyaannya, kami undang untuk ke depan untuk diberikan langsung merchandise berupa ya apa dari sponsor ya, yang akan diberikan langsung dan oleh Pak Ustadz Effendi Effendi. Mangga kepada teteh yang tadi menggunakan jilbab warna oranye, mangga teh untuk maju ke depan. Selanjutnya Kang yang di belakang, mangga Kang untuk maju ke depan. Kang Vino ya yang tadi. Dan kami undang kepada para panitia, kepada panitia yang bertanggung jawab penyerahan plakat untuk segera disiapkan. Di bawah aja mungkin ya. Mungkin di bawah mungkin aja. Di bawah aja. Iya. Ya gratis teh, lumayan ya teh, sekaligus selfie cina bareng. Ya Kang, mangga Kang langsung aja Kang ke depan. Ya, ya kepada... jumlahati siap-siap menata hatinya ya untuk para pasangan yang dinanti. Teteh ini senyum-senyum, udah ada pasangannya. Ya Kang Hoer mungkin bisa dibantu. Oh udah, ada Teh Fida. Ya mungkin di naon sareuri ya Allah. Terima kasih kepada Kakang dan Teteh-teteh. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Iya. Selanjutnya penyerahan plakat. Penyerahan plakat ya. Iya ya, yang akan diserahkan oleh kemahasiswaan dari Fakultas Tarbiyah, Bapak Hambali. Untuk panitia silakan untuk ke depan. Ya paham balik kenapa senyum-senyum. Ya satu lagi ada piagam penghargaan. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Effendi Effendi yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal untuk kita semua. Dan Kang Hoer juga saya Hani izin pamit ya. Aduh, kenapa pamit Teh Hani mau nyari pasangan ya? Kan iya, nanti aku mau nyari dulu ke sana. Siapa tahu ada lagi nongkrong di luar ya. Selanjutnya mungkin Teh Manda bisa nemenin lagi Kang Hoer, kasihan kalau kesepian. Iya, Amanda. Soalnya udah kesepian bertahun-tahun katanya Kang Hoer di sini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf juga apabila saya sebagai moderator ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.